وسلم: وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، pada hari-hari ini, di masa-masa ini, Ahlu Sunnah wal Jamaah merasakan berbagai macam cobaan dan ujian yang menimpanya. Disebabkan karena pula sebagian orang-orang yang mengaku bahwa mereka juga berasal dan berjalan di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpenampilan seolah-olah mereka bagian dari Ahlus Sunnah dengan mengatasnamakan prinsip Ahlus Sunnah, namun pada hakikatnya yang mereka lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang jelas sekali menyimpang, menyelisihi kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan apa yang menjadi sikap para ulama ussalaf. Kita melihat dengan bermunculannya kelompok khawarij dengan berbagai macam firqah yang masing-masing memiliki pemimpin sendiri yang dibaiat oleh para pengikutnya, yang ada di berbagai negeri, bahkan di negeri-negeri kaum muslimin, termasuk di negeri kita ini. Mereka yang terus berusaha untuk menyusun langkah-langkah mereka, strategi-strategi mereka yang bertujuan untuk merusak, melakukan penghancuran dan bahkan pembunuhan terhadap nyawa-nyawa yang mereka sendiri tidak memahami mengapa mereka dibunuh. Sehingga tidak sedikit dari kaum muslimin itu sendiri, dan bahkan dari pihak sebagian pemerintahan kaum muslimin, yang melontarkan tuduhan al-irhab kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian menganggap bahwa Ahlus Sunnah mengajarkan pemikiran-pemikiran terorisme. Seolah-olah Ahlus Sunnah yang mengajak umat ini untuk membentuk sebuah kelompok untuk melakukan pengerusakan. Dan bahkan sebagian dari kelompok-kelompok tertentu, mereka justru memanfaatkan momen terorisme ini untuk semakin menuduh dan memojokkan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa mereka lah yang disebut teroris. Mereka lah yang mengajarkan prinsip-prinsip terorisme. Mereka lah yang membuat teror di berbagai negeri. Sehingga mereka pun menuduh bahwa ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para ulama sunnah adalah ilmu yang mengajarkan terorisme. Maka mereka pun menuduh bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berpemikiran khawarij, berpemikiran ilhab, yang sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka. Sebagaimana mereka juga menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah mengajarkan pemikiran terorisme. Dan mereka juga menuduh para ulama yang hidup di masa-masa ini mengikuti langkah kedua ulama yang telah kita sebutkan tadi, Ibnu Taimiyah rahimahullah, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa para ulama sekarang yang mengambil ilmu dari mereka, yang memuliakan mereka, juga mengajarkan terorisme kepada kaum muslimin. Yang mereka istilahkan ajaran Wahhabi. Dan mereka mengidentikan Wahhabi sama dengan teroris. Wahhabi sama dengan ISIS. Ini tuduhan mereka. Bahkan mereka dari kalangan sufiyah dan bahkan dimanfaatkan pula oleh kaum syiah, orang-orang zindiq, yang pada hakikatnya mereka lah dalang dari teroris tersebut yang melakukan pengerusakan di berbagai negeri-negeri kaum muslimin adalah kaum syiah. Dan apa yang kita saksikan sekarang ini, apa yang terjadi di negeri Yaman, di Suria, di Irak, dan yang lainnya, kaum syiah memiliki andil yang sangat besar dalam melakukan tindakan-tindakan teror di tengah-tengah kaum muslimin. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Para ulama sunnah yang senantiasa mengajak kaum muslimin untuk melakukan hal-hal yang menenteramkan negeri mereka, tidak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan negeri itu menjadi guncang, justru mereka lah yang dituduh sebagai kaum teroris. Padahal para ulama, Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, Mughwir bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullah ta'ala, demikian pula yang masih hidup seperti Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, Ubayd Al-Jabiri, Salih Al-Fawzan, dan yang lainnya, hafizahumullah ta'ala, mereka tidak henti-hentinya untuk memperingatkan kaum muslimin dari bahaya pemikiran terorisme. Mereka melarang kaum muslimin untuk melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang menyebabkan keguncangan dalam sebuah negeri. Dari demonstrasi, melakukan perlawanan-perlawanan kepada pemerintah, membicarakan tentang keburukan dan kejelekan pemerintah di atas mimbar-mimbar, dan melakukan tindakan-tindakan teror, pengeboman, penembakan, dan yang lainnya. Disandarkan kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang Ahlu Sunnah berlepas diri dari mereka. Para ulama Sunnah berlepas diri dari terorisme. Dan ketika kita menyaksikan fenomena yang demikian, ini mengingatkan kita kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, بين يدي الساعة سنون خداعة يؤتمن فيها المتهم ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه ينطق في أمر العامة. Di masa-masa mendekati hari kiamat, ada masa-masa yang menipu sekian banyak manusia. Seorang yang semestinya dituduh kejujurannya, justru dia yang dianggap sebagai seorang terpercaya, amanah. Sementara seorang yang memiliki amanah dianggap sebagai seorang pengkhianat. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Orang yang jujur didustakan. Sementara seorang pendusta dianggap sebagai seorang yang jujur. Dan di saat itulah muncul kaum ruwaibidah, orang-orang rendahan, dan mereka pun berbicara. Para sahabat bertanya, apa itu ruwaibidah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, yaitu orang yang bodoh, orang yang jahil, namun berbicara tentang kemaslahatan umat, berbicara tentang problematika umat. Ini yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu, pada majelis kita yang singkat di pagi hari ini, saya ingin membacakan salah satu fatwa dari Samahatul Syekh Abdul Aziz Al-Adillah Ibn Baz rahimahullah, yang menjelaskan tentang sikap beliau terhadap kaum teroris, terhadap pemikiran terorisme. Lalu dari situ kita mengambil kesimpulan tentang bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang yang melakukan pengerusakan, penembakan, pengomongan bunuh diri di berbagai negeri termasuk negeri-negeri kaum muslimin, yang menyebabkan hilangnya nyawa, hilangnya harta. Apakah perbuatan yang semacam ini dibenarkan di dalam Islam, dibenarkan oleh para ulama sunnah? Pada beberapa hari sebelumnya kita mendengar ada sebagian yang menuduh bahwa Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala sebagai dalam teroris yang berpemahaman Wahhabi, yang mengompori umat, yang memberi semangat kepada umat Islam untuk melakukan berbagai tindakan-tindakan teroris, tindakan-tindakan teror, tindakan-tindakan anarkis yang menyebabkan berjatuhannya korban-korban yang tidak sedikit di antara mereka dari kaum muslimin dan dari kalangan orang-orang kafir yang mereka juga tidak memahami dan dengan alasan apa mereka dibunuh. Maka untuk menepis tuduhan tersebut dan menjaga nama baik dari Samahatul Syekh Abdul Aziz Nadilah bin Baz, dan untuk membersihkan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tentu rujukan mereka adalah kepada para ulama kibar semisal Al-Albani, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Ahmad bin Yahya Al-Najmi, Zaid Al-Madkhali, Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan yang lain. Dan agar mereka bisa membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar-benar memegang prinsip sunnah, yang berjalan di atas sunnah, yang mengharapkan ketenteraman, ketenangan hidup dalam sebuah negeri, dengan kelompok-kelompok sempalan yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad fi sabilillah untuk melakukan berbagai tindakan-tindakan teror, tindakan-tindakan irhabiyah dari penghancuran, pengerusakan dan pembunuhan. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengeluarkan sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan pada tahun 1414 Hijriah. Jadi sekitar 20-an tahun yang lalu. Beliau ditanya di Makkah pada bulan Dzulhijjah. Dan pada saat itu sempat terjadi kegoncangan di Aljazair yang dilakukan oleh sebagian mereka yang berpemikiran Khawarij, mengatasnamakan Ahlu Sunnah dan menyandarkan rujukan mereka kepada ulama Sunnah, termasuk kepada Syekh Abdul Aziz Nadir Al-Nibaz rahimahullah. Untuk melakukan pengerusakan dan perlawanan kepada pasukan bersenjata ketika itu dari kalangan pemerintah. Maka beliau ditanya, Al-Jama'atul Islamiyah Al-Musalliha Biljazair qawwalatkum annakum tu'ayyiduna ma taqumu bihi min aqtialatin lishurtah wa hamli silahi umuman, hal hadha sahih? Wa ma hukmu fi'lihim ma'a dhikri ma amkana min al-adillah jazakumullah khairan. Ada jamaah Islamiyah yang bersenjata di Aljazair yang menisbatkan kepada engkau, yani kepada Syekh Ibn Baz, bahwa engkau menguatkan dan menyetujui apa yang dilakukan oleh jamaah ini, jamaah Islamiyah ini, dari melakukan pembunuhan senyap kepada para polisi dan dianjurkan yang membawa senjata secara umum. Apakah penisbatan kepadamu ini benar? Apakah hukum dari apa yang mereka perbuat? Apabila memungkinkan, disebutkan dengan dalil-dalil. Jazakumullah khairan. Maka Syekh Abdul Aziz Nabilah Nibaz rahimahullah ta'ala, beliau menjawab, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man ihtada bihudahu amma ba'du. Faqad nasahna ikhwanana jami'an fi kulli makan, a'ni du'a, nasahnahum an yakunu ala ilmin wa ala basira wa an yansahu an-nas bil ibarat al-hasana wal uslub al-hasan wal mau'izah al-hasana wa an yujadilu billati hi ahsan. Sungguh kami telah menasihati saudara-saudara kami kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan yang aku khususkan di sini adalah para da'i. Kami telah menasihati mereka agar hendaknya mereka senantiasa berjalan di atas ilmu, di atas petunjuk dan hujjah yang jelas. Dan hendaknya mereka menasihati manusia dengan ungkapan-ungkapan yang baik dan dengan metode yang baik, nasihat yang baik, dan mendebati mereka dengan cara yang terbaik dengan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik, dan debati mereka dengan cara yang terbaik. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan illa alladziina zalamu minhum." Jangan kalian mendebati ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Kecuali orang-orang berbuat zalim. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Balasan dari sebuah keburukan, kejahatan atau kejahatan yang semisalnya. Namun pada asalnya, menasihati mereka dengan cara yang terbaik. Tutur kata yang baik. فالله جل وعلا أمر العباد بالدعوة إلى الله وأرشدهم إلى الطريقة الحكيمة. Maka Allah جل وعلا memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berdakwah di jalan Allah dan mengarahkan mereka dengan metode yang penuh dengan kebijaksanaan. وهي الدعوة إلى الله بالحكمة يعني العلم. Qala Allah, qala Rasuluhu. Yaitu mendakwahi manusia agar mereka berjalan di atas jalan Allah dengan hikmah. Gimana cara berdakwah dengan hikmah? Kata beliau, yaitu dengan ilmu. Begitulah Ahlus Sunnah mendidik umat ini dengan ilmu. Qala Allah, qala Rasuluhu. Firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ciri-ciri dakwah Ahlus Sunnah. Dakwah yang menenteramkan. Dakwah yang mendatangkan rasa tenang di sebuah negeri. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihatlah marakis Ahli Sunnah, pondok-pondok pesantren Ahli Sunnah yang menyebar di berbagai wilayah Nusantara ini. Perhatikan apa yang mereka ajarkan kepada umat. Mereka kebaikan, kemaslahatan yang mereka sampaikan kepada umat. Kitabullah, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mereka untuk menghidupkan Al-Qur'an Karim dan sunnah dalam kehidupan mereka. Jauh dari hingar-bingar politik. Jauh dari berbagai tindakan-tindakan yang mengarah kepada kekerasan, kepada anarkis, kepada tindakan-tindakan teror. Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas diri dari itu semua. Sebab dakwah dan inti dakwah mereka adalah qala Allah, qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Itulah ciri-ciri dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, meskipun mereka mengaku sebagai Ahlus Sunnah, meskipun mereka mengaku sebagai Salafiyin, meskipun mereka mengaku membawa dakwah salafiyah, maka Ahlus Sunnah berlepas diri dari itu semua. Apa yang dilakukan oleh Al-Qa'idah, apa yang dilakukan oleh Ikhwan Muslimun, apa yang dilakukan oleh kaum Syiah dan yang semisalnya, dengan berbagai macam jenis ragam dan namanya, yang melakukan berbagai tindakan-tindakan pengerusakan, penghancuran, pembunuhan, Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas diri dari itu semua. Sebab dakwah mereka adalah dakwah yang penuh rahmah. Sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah a'lamun nasi bil haqqi wa arhamun nasi bil khalqi. Ahlus sunnah, manusia yang paling mengerti tentang kebenaran dan paling rahmah kasih sayang kepada makhluk. Kepada makhluk. Sehingga dari sini nampak sekali perbedaan antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan prinsip para pengerusak. Prinsip kaum Khawarij. Prinsip kaum teroris. Yang mereka selalu menyusun berbagai macam strategi, berbagai macam cara untuk melakukan pengerusakan dengan mengatasnamakan jihad, dengan mengatasnamakan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlus Sunnah berlepas diri dari itu semua. ISIS bukan dari Ahlus Sunnah. Al-Qaeda bukan dari Ahlus Sunnah. Al-Ikhwan Muslimun bukan dari Ahlus Sunnah. Al-Ikhwan Muslimun yang dikenal tokoh-tokoh mereka dan yang terutama dari mereka adalah Sayyid Qutb yang mengajarkan pemikiran Khawarij yang sangat bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Dan itu nampak sekali dari tulisan-tulisannya. Bahkan diakui oleh tokoh dari Ikhwan Muslimin itu sendiri, Yusuf Al-Qaradawi, bahwa Sayyid Qutb menyebarkan pemikiran takfir dalam buku-bukunya. Pemikiran yang sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yang dibangun di atas prinsip takfir ini adalah menghalalkan darah kaum muslimin. Dan itulah yang terjadi. Dan alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur atas ketetapan dari pemerintah Arab Saudi, arsahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negeri tauhid ini, negeri sunnah ini, dari berbagai rongrongan dari musuh-musuhnya. Pemerintah Arab Saudi yang mengeluarkan keputusan melarang tersebarnya dan diajarkannya kitab-kitab Al-Ikhwan Muslimun, kitab Sayyid Qutb dan yang semisalnya dilarang di Arab Saudi. Alhamdulillah. Mereka memahami itu. Karena mereka memahami bahayanya pemikiran Al-Ikhwan Muslimun. Dan kemarin saya mendengarkan, saya melihat ada berita dari salah seorang syekh yang menyampaikan bahwa kitab-kitab mereka yang pada hakikatnya juga dari Ikhwan Muslimun, dari kalangan Sululiyah, mulai pula dilarang untuk disebarkan kitab-kitab mereka. Seperti tulisan-tulisan Salman Al-Audah dalam sebagian, pada sebagian bukunya ditetapkan termasuk di antara buku yang dilarang untuk disebarkan, untuk diajarkan. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ini menunjukkan pahamnya negeri Arab Saudi terhadap bahaya pemikiran ini. Pemikiran mereka yang selalu mengarah kepada pengerusakan, yang mengarah kepada pemikiran Khawarij. Maka ini yang harus menjadi perhatian kita. Adapun para ulama sunnah, Syekh Nubaz, inilah yang beliau nasihatkan. Mendakwahi umat ini dengan uslub hasan. Dengan metode yang baik. Dengan hikmah. Tidak dengan kekerasan. Yang mereka ajarkan adalah qala Allah, qala Rasulullah, wa bil mau'izatil hasanah wa jidalin billati hiya ahsan. Dengan nasihat yang baik dan mendebati mereka dengan cara yang terbaik, inda syubhah yahsulul jidal billati hiya ahsan. Ketika muncul syubhat, maka terjadilah dialog yang dengan cara yang terbaik. Wal uslubul hasan, dengan metode yang baik, hatta tazula syubhat, agar kemudian syubhat itu pun bisa dihilangkan dan terjawab. Wa in kana ahadu minad du'ati fil jazair qala anni, apabila ada seseorang dari kalangan da'i, dari kalangan para da'i di Aljazair, mengatakan dan menisbahkan kepadaku bahwa aku mengatakan pada mereka, yartaluna syurta atau yastamiluna silah fid da'wa ila Allah, bahwa hendaknya mereka melakukan pembunuhan senyap kepada para polisi atau menggunakan senjata di dalam berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadza ghalatun laisa bisahih bal huwa kadzib. Ini adalah kesalahan, ucapan yang tidak benar, bahkan ini merupakan kedustaan. Lihat saksian dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan ini adalah penisbatan dusta. Beliau tidak pernah mengajarkan umat ini untuk berdakwah dengan cara mendatangi para polisi, mendatangi tentara, atau siapa saja dari rijalul hukumah, dari kalangan aparatur pemerintah, untuk kemudian menghalalkan darah mereka, membunuh mereka, melakukan penyerangan kepada mereka. Berdakwah dengan menggunakan senjata, ini bukan metode dari ahlus sunnati wal jamaah. Innama takunu da'wah bil uslubil hasan, qala Allah, qala Rasuluh. Namun dakwah itu dilakukan dengan metode yang terbaik. Firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bitadzkiri wal wa'dhi wat targhib wat tarhib, dengan terus mengingatkan umat, menasihati umat, mendorong umat untuk melakukan amalan saleh, dan mengingatkan umat dari bahaya berbagai penyimpangan dan kemaksiatan. Hakadha da'watu ila Allah. Inilah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mungkin muncul pertanyaan, kalau demikian prinsip Ahlus Sunnah, berarti Ahlus Sunnah tidak jihad-jihad tuh. Berarti Ahlus Sunnah tidak mengangkat senjata. Berarti Ahlus Sunnah tidak berperang. Apakah demikian? Lalu, mengapa Ahlus Sunnah mereka turut serta dalam peperangan pada peristiwa Ambon? Ini juga sebuah pertanyaan yang muncul. Karena sebagian dari musuh-musuh Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menyudutkan Ahlus Sunnah bahwa mereka pernah membentuk laskar jihad. Bukankah itu merupakan bagian dari tindakan teror? Bukankah itu pemikiran terorisme? Masyarakat muslim rahimahumullah, ahlus sunnati wal jamaah tidak mengingkari jihad. Bahkan jihad merupakan amalan yang paling mulia. Puncaknya amalan saleh. Bahkan seorang muslim hendaknya selalu meniatkan pada dirinya untuk siap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di saat jihad itu datang, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazw, mata 'ala syu'batin min an-nifaq." Barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak berjihad dan tidak meniatkan pada dirinya untuk berjihad, maka dia mati dalam keadaan di dalam dirinya terdapat salah satu cabang dari kemunafikan. Maka al-Islam mensyariatkan jihad, menganjurkan jihad. Namun ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, jihad yang merupakan amalan yang paling mulia memiliki rukun-rukun, memiliki syarat-syarat, memiliki dhawabit, ketentuan-ketentuan yang apabila terpenuhi maka ada jihad. Jika tidak terpenuhi maka tidak ada jihad. Berbeda dengan pemikiran Khawarij. Khawarij mengatakan harus ada jihad, harus ada perang. Kalau tidak ada perang, diadakan. Itu Khawarij. Karena mereka mengatakan bahwa harus ada pada setiap waktu perang melawan musuh-musuh Islam. Itu prinsip mereka. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tidak. Jihad memiliki rukun-rukun dan syarat. Sama halnya seperti sholat, ada rukun dan syarat. Sama halnya seperti puasa, ada rukun dan syarat. Sama halnya seperti ibadah haji, ada rukun dan syarat. Maka demikian pula jihad. Ada rukunnya, ada syarat-syaratnya. Jika tidak terpenuhi, misalnya salah satu syarat yang tidak terpenuhi, kekuatan tidak ada. Baik kekuatan dari sisi iman dan dari sisi fisik, tidak ada. Kekuatan iman lemah. Bagaimana mungkin bisa berjihad di antara kaum muslimin? Ada yang menyembah kuburan, ada yang berpaham syiah, ada yang berpaham mu'tazilah, ada yang berpaham wahdatul wujud, al-hululiyah. Bagaimana mungkin bisa ditegakkan jihad? Kaum muslimin berpecah belah, yang menyebabkan kelemahan. Tidak bisa dibayangkan. Jika terjadi jihad, yang ini sebelum jihad datang dulu ke kuburan, keliling Wali Songo, datang kuburan ini, minta, minta tolong, minta bantuan. Demikian pula yang lain, punya cara-cara tersendiri. Bagaimana mungkin akan diraih kemenangan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, mereka berangkat menuju perang Hunain. Ketika itu ada sebagian yang baru masuk Islam. Melihat orang-orang musyrik sebelum mereka berperang, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon bidara. Ngalap berkah. Sebagian mereka mengatakan, ya Rasulullah, buatkan untuk kami tempat menggantungkan senjata kami sebagaimana mereka. Tidak paham bahwa itu bagian dari kesyirikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu akbar, innaha sunnah. Kama qalat Bani Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alaha. Qala innakum qaumun tajahlun. Allahu akbar. Sesungguhnya ini adalah merupakan perbuatan orang-orang sebelumnya. Seperti yang diucapkan oleh Bani Israil kepada Musa. Wahai Musa, buatlah untuk kami ada ilah yang lain. Ada sesembahan yang lain selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana mereka punya banyak sesembahan. Musa mengatakan, sesungguhnya kalian orang-orang bodoh. Orang-orang jahil. Tidak akan diraih kemenangan. Demikian pula dari sisi kekuatan secara hissi, persenjataan dan yang lainnya lemah kaum muslimin, sehingga para ulama senantiasa mengukur maslahat dan mafsadah. Apabila dalam kondisi kaum muslimin lemah, maka yang diterapkan adalah ayat-ayat makkiyah yang memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk bersabar ketika itu. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, ayat-ayat tentang jihad tidak bisa diamalkan secara serampangan. Salah satu ucapan dari Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa amalan yang paling mulia, bahkan termasuk jihad jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ada di masa ini adalah talabul ilm syar'i, menuntut ilmu syar'i. Namun berbeda keadaannya ketika kaum muslimin yang diserang, kaum muslimin yang diteror oleh kaum teroris dahulu yang terjadi di Ambon, pembantai terhadap kaum muslimin. Maka kewajiban kaum muslimin adalah memberi pertolongan kepada mereka. Wa in istansarukum fid din fa alaikum an-nashr. Apabila mereka meminta pertolongan kepada kalian, maka hendaknya kalian berikan pertolongan kepada mereka. Kaum mustad'afin, orang-orang yang lemah, ditolong. Itulah yang terjadi. Itulah yang sempat difatwakan oleh para ulama ketika itu. Selesai, selesai pula. Kembali ke pondok masing-masing. Sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama, Ahlus Sunnah kembali belajar. Tidak ikut-ikutan dalam berbagai hingar-bingar politik. Tidak ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh gerakan-gerakan radikal, gerakan-gerakan teror dan yang semisalnya dari kaum Khawarij. Bahkan yang diketahui bahwa para ulama, demikian pula para asatidah ahli sunnah wal jamaah, begitu seringnya mereka melakukan kajian-kajian ilmiah, daurah-daurah ilmiah di berbagai daerah yang menjelaskan tentang penyimpangan dan bahaya kaum Khawarij, bahaya terorisme, bahaya ISIS dan yang semisal mereka. Nampak sekali ini semua menjelaskan kepada kita bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas diri dari berbagai macam tindakan-tindakan yang menyebabkan hilangnya rasa ketenangan, ketenteraman, rasa aman yang ada di negeri-negeri kaum muslimin. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib bagi kita untuk memperingatkan keluarga, memperingatkan masyarakat kita dari bahaya pemikiran-pemikiran kaum khawarij tersebut. Dan jika memungkinkan untuk menyampaikan hal ini kepada kepada pemerintah kaum muslimin beserta jajaran mereka, dari kepolisian, dari tentara, para menteri, presidennya, semoga ini bisa tersampaikan kepada mereka sehingga mereka bisa memahami bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah bagian dari terorisme. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas diri dari berbagai tindakan-tindakan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita dan menjaga kita dari berbagai macam fitnah yang zahir dan yang batin. Dan semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa menyelamatkan akidah kita, akidah Islamiyah, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menenteramkan negeri, yang mengajarkan rasa aman, sebagaimana yang disebutkan oleh Sahal bin Abdillah Tustari rahimahullah. Beliau mengatakan, la yazalu nasu bi khair ma azzamu sultana wal ulama fa in azzamu hadain faqad aslaha Allahu dunyahum wa ukhrahum wa in istakhaffu bi hadain faqad afsadu dunyahum wa ukhrahum. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka memuliakan al-ulama dan memuliakan umara. Apabila mereka memuliakan keduanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kemaslahatan dalam kehidupan dunia mereka, demikian pula akhirat. Namun jika mereka merendahkan kedudukan keduanya, ulama dan umara, maka sungguh mereka telah merusak dunia mereka, demikian pula akhirat mereka. Saya kira sampai di sini, ma'asyara ikhwan rahimakumullah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah ta'ala. Assalamualaikum.